Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja menangkap merbah. Menangkap merbah bersama pukang. Macam mana hendak berceramah karena mimbar dibawa ke belakang. Tadi Pak Bupati ceramah ada mimbar. Pas giliran Ustaz tak ada mimbar lagi. Ustaz Somad, semua orang mengkais keluar malam ini. Yang berbicara begitu di sebelah kanan saya, Bapak Ketua DPRD Bengkalis. Saya percaya kepada beliau karena beliau pasti jujur. Kalau tak jujur, takkan dipilih orang jadi wakil rakyat. Kata beliau, seluruh orang Bengkalis keluar malam ini. Saya yakin dan percaya karena memang tak nampak lautan manusia, tak tahu entah di mana ujungnya. Kenapa tak nampak? Gelap. Malam ini memang betul malam tanpa bintang. Pandang ke atas, tak ada bintang. Kenapa? Bintang sudah turun semua ke bawah. Ustaz Somad, mereka menunggu dari jam 6 tadi. Kata bisikan jam 5. Jam 5. Jam 4. Terserahlah jam berapa. Mereka sudah menunggu dari sore tadi Ustaz. Kata bisikan di sebelah kiri. Siapa dia? Pembawa acara RRI. Yang saya bingung kan, kalau nunggu jam 4, cemana mandinya? Nanti di jamak takhir, Ustaz. Begitulah orang Bengkalis kalau mengaji rupanya. Ambil gambar nih dari atas. Tuh kameranya sudah naik ke atas. Ambil kamera nih. Gambar nih dari atas. Tunjukkan ke seluruh semesta alam. Begini orang Bengkalis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di mana-mana ceramah, datang begitu saja. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi saya bukan ustaz hantu. Tapi Kabupaten Bengkalis mengundang, mereka memaksa Ustaz mesti kami jemput pakai patwal dari Pekanbaru dan malam ini akan kami antar pula sampai ke Pekanbaru. Begitu rupanya orang Bengkalis, orang beradab, orang bermartabat, orang Melayu. Turun dari speed, mereka sambut pula saya pakai silat. Saya sudah siap-siap juga. Saya sangka mau ngajak bersilat, rupanya mau salaman. Begitu selesai, dipasangkanlah oleh Datuk Ketua Lembaga Adat Melayu, dipasangkan ke kepala saya tanjak. Wow, saya sangka inilah tanjak yang paling besar, rupanya ada lebih besar lagi. Tanjak terbesar di dunia ada di Bengkalis. Pasang kepala. Setelah pasang kepala, lalu kemudian ditaburkan pula lah beras. Saya yang tak paham, saya tanya, Datuk, iya, kenapa beras ditabur? Karena beras itulah kekuatan kita, Pak Ustaz. Betul juga, kalau tak makan nasi, lemas lah. Kenapa beras? Menunjukkan orang Melayu swasembada beras. Berasnya banyak. Bukan macam sekarang, disabur apa? Beras imitasi. Beras. Kenapa pakai kunyit? Karena kunyit itu menunjukkan kerja. Warna kuning, bekerja. Beras campur kunyit jadi kerja. Begitu rupanya warna-warni kehidupan menunjukkan ada semangat. Ini mubazir lah, berasnya banyak-banyak dicampurkan, kasihkan ke ayam. Tak ada kata mubazir. Oleh sebab itu maka semua kebersamaan kita malam ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh insyaAllah. Semua yang duduk di atas ini, dari mulai Pak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kepala Kapolres, Mestinya Pak Kapolres ada acara besok pagi. Malam ini mereka beliau tetap berada bersama kita. Kenapa? Ingin bersama dengan masyarakat. Ceramah sudah selalu didengar. Paling tidak mendapatkan barokah doa di akhir majlis nanti insya Allah. Dapat PN ada, PA ada. PA pengadilan agama, PN pengadilan negeri. Tadi kami jumpa, salaman pas makan tadi. Ustaz Somad, ini Pak PN, ini Pak PA. Fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya ada. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala maupun tak ada kepala. Bapak kepala kantor Kementerian Agama, Bapak ketua lembaga adat, Bapak ketua majelis ulama, semua yang ada, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Tabligh Akbar sempena menyambut hari jadi ke-506. 506, 506. Saya sangka yang paling tua dulu kerajaan Siak. Siak itu 1723. Ingat, 1723, 1723. Sekarang 2018. 2018 kurang 1723, kerajaan Siak sudah berdiri selama 295 tahun. 3 abad kurang 5 tahun. Rupanya lebih tua lagi Bengkalis. 506 tahun. 506. Kalau bisa dibaca bisa. 506 SOB, sob. Bukan sob ayam. Sahabat. Masya Allah. Patutlah orang Bengkalis ini suka pengajian. Kenapa? Sudah 506 tahun lamanya. Bahkan mungkin sebelum itu nenek moyang kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa Ustaz yakin betul? Karena Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu tanpa Islam hilang melnya, tinggal layunya. Saya tak Melayu Pak Ustaz. Saya Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Oh, Ustaz Somad ini memusuhi non-muslim. Tidak bisa bersama dengan non-muslim. Semua saudara kita yang sama-sama bersyahadat disebut dengan ukhuwah Islam. Iya, sama-sama Islam. Tapi ada saudaraku di sana yang Konghucu, di sana ada Katolik, di sana ada Protestan, di sana ada Hindu, di sana ada Buddha. Mungkin kau bukan saudaraku dalam satu akidah keyakinan, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam satu kebangsaan. Bersama kita bangun Bengkalis ke depan. Nabi di Madinah bersama dengan orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Bisa bertetangga. Ya Rasulullah, Sayyidina Ali bekerja dengan orang Yahudi. Apa kerjanya? Menimba air orang Yahudi. Menimba air itu bukan ritual ibadah. Mengambil upah, menimba air dari dalam sumur, dikasih uang, tak ada hubung kait dengan ibadah. Silakan. Wala ana abidu ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kalau berbeda agama saja kita bisa bekerja sama. Kalau berbeda keyakinan saja saudara kita. Apalagi sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Kita tak pernah permasalahkan suku orang. Paling-paling yang kita permasalahkan suku bunga. Terlebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama saya di Bengkalis? Saya ke Bengkalis ini selalu. Pertama kali ke Bengkalis tanggal 12 bulan 12 2012. Angka cantik. Lokasinya di mana? Di sini. Tapi pentasnya tidak di sini, di sana. Apa acaranya? Musabaqah tilawatil Quran. Dan saya dewan juri. Tinggalnya di mana? Hotel. Hotel apa namanya? Salat subuh ke Masjid Istiqomah. Waktu itu imam di Masjid Istiqomah, sampai saat ini saya ingat. Apa kata beliau? Luruskan salat, matikan HP. Masih sama sekarang? Kami pertama-pertama agak senyum kami. Kena pernah mendengar. Tapi bagus. Berapa banyak sekarang solat kita tidak khusyuk gara-gara kita Allahu Akbar. Memang lagi cantik kita. bunyi api. La ilaha illallah Muhammad. Robahlah pakai lagu-lagu salawat. Coba kalau bunyinya ketika berbunyi, ya Rahman ya Rahim, macam suara qariah kita tadi. Ada tak yang merekam tadi? Saya mau saya rekam penuh pula api. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begini orang berkalis bersyukur kepada Allah, bersyukur negerinya aman tentram. La in syakartum lazidannakum, kalau kau bersyukur akan kutambah nikmat. Bagaimana mensyukuri nikmat Bengkalis 506 tahun? Bersyukur dengan pengajian tabligh akbar. Begitulah kalau pemimpinnya suka ngaji. Coba kalau pemimpin itu suka dangdut, diundanglah artis. Dua kali bor belobang tanah lapang. Ada yang balik dari pengajian itu putus-putus. Kenapa? Goyang gergaji. Ada yang patah-patah, bengkok tekilir. Tapi karena pengajian, masya Allah. Ustaz Somad, saya dulu kena penyakit. Apa penyakitnya? Insomnia. Tak bisa tidur. Tapi setelah mendengar pengajian Ustaz Somad, sebelum tidur malam saya hidupkan, tiba-tiba ngantuk saya. Tertidur. Asal mendengar pengajian, tertidur. Ternyata yang menurunkan ketenangan Allah. Wallazi anzala as-sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Jadi kalau ada yang hatinya risau, gelisah, jangan pergi ke karaoke. Orang mencari ketenangan di kaure. Pertama lagu dangdut, tak juga tenang. Lagu metal, tak juga tenang. Lagu pop, tak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila. Baru agak tenang sikit. Tak juga tenang, sabu-sabu. Tak juga tenang, sakau. Baru agak tenang. Kenapa? Mati. Mendatangkan ketenangan adalah dengan pengajian. Asingkah Bengkalis bagi Ustaz Somad? Tidak. Saya sudah lama kemari bolak-balik. Cuman saya tak diundang ceramah. Kenapa? Waktu itu videonya belum viral. Tadi sampai kemari saya tidak langsung tausiah. Saya ziarah dulu ke makam datuk saya. Adik nenek saya makamnya di sini. Maka ziarah ke makam untuk mengenang orang tua, sambung silaturahim dengan yang hidup. Yang meninggal dunia pun kita sambung silaturahim. Datuk kita, keluarga kita, sampai ke makam saya ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum la'ikun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu doa ziarah kubur. Bapak-bapak yang punya duit banyak, bagus, buatkan balehu besar macam di belakang. Di semua kubur-kubur di Bengkalis, buatkan balehu. Doa ziarah kubur. Di bawah, coplos nomor sekian. Ini saya ajari kampanye gratis yang mudah. Jadi setiap orang ziarah kubur, ingat dia. Ziarah kubur, ingat dia. Ah, mantap. Jadi ada pesan-pesan moralnya di dalam. Siapa yang ingat nomor ini, insya Allah selamat dari azab kubur. Siapa yang lupa, cepat-cepat ke dikubur. Panjang doanya, Pak Ustaz. Panjang. Assalamualaikum ya Allah diyar minal mu'minin, wa inna insya Allah ikum lahantun ya Allah mustaqimin wal mustaqidin, as'alullah wa lakumul afiyah. Tapi kami pendek aja. Apa bacaan? Assalamualaikum ya Allah kubur. Jadilah. Daripada tidak sama sekali. Nah, kalau belum hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja dulu. Apa yang kau baca tadi? Terserah akulah, mulut-mulut aku. Saya sama orang Bengkalis ini udah lama berkawan. Dulu sama-sama di IAIN Susko. Jadi saya pernah kuliah di IAIN. Satu kelas itu anak Bengkalis. Baik-baik anak Bengkalis. Sampai sekarang. Baik-baik. Yang laki-laki. Yang perempuan baik. Lalu kemudian saya kuliah pula ke Mesir. Sampai di Mesir, kenal lagi sama anak Bengkalis. Pulang, rupanya dia pulang jadi orang terpandang, ketua badan amil zakat nasional Kabupaten Bengkalis. Oh. Ustaz tahu dari mana? Saya baca koran. Badan amil zakat nasional baru saja dilantik. Saya sangka sudah punya jabatan, sombong. Rupanya baik. Assalamualaikum Mat. Nak manggil Ustaz, manggil Mat aja. kakak kelas. Saya sampai ke Mesir 98, dia 96, senior di atas, senior. Seniornya ada yang baik, ada yang tak baik. Senior yang baik kakak kelas, senior yang tak baik senior, senang istri orang. Tapi ini enggak, ini orangnya baik. Alhamdulillah, diundangnya saya kemari. Lalu kemudian nanti ada pula program kami ke Pulau Rupat, ada pula program banyak sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya nampaknya banyak yang datang anak muda. Karena kalau orang tua tak mungkin dia kuat. Allahu Akbar. Itu anak muda. Kalau orang tua mana bisa? Allah. Anak muda ini luar biasa. Kenapa jamaah Ustaz Somad itu banyak anak muda? Karena mereka yang punya paket. Alam tua, nek, nek, kenal sama ini? Enggak, gitu. Ini supirnya, gitu. Bukan supir tuh hina tak mulia. Gara-gara supir lah saya sampai kemari. Tapi saya dulu ceramah, saya bawa mobil sendiri, bawa kendaraan sendiri. Tak ada pakai supir. Sampai di tempat lokasi, datang orang bawa payung. Ustaz, ustaznya mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Bengkalis akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? 5 syarat. Kenapa ustaz sebut 5? Nanti kalau ada ustaz menyebut 7, ilmu dia lebih banyak. Kalau ada ustaz menyebut 3, waktu dia lebih pendek. Semua orang hebat, kita akui kehebatannya. Kenapa Ustaz sebut 5? Saya trauma dengan angka 1, 2, 3, 4. Ketika saya katakan, Ainani, ada 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka. Oh, nampaknya dia condong ke nomor 2. Ila mata insan, kalau manusia mati, putus amalnya, kecuali 3. Nampaknya dia mendukung nomor 3. La tazulu qadama adil, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di hari kiamat sampai dia ditanya 4 pertanyaan, condong ke nomor 4. Makanya saya buat malam ini ada 5 syaratnya ingin Bengkalis menjadi baldatun thayyibatun. Memangnya sekarang belum? Sudah. Cuman kita ingin dari yang sudah baik menjadi lebih baik insyaallah. Amin. Yang pertama syaratnya adalah nih. Apa telunjuk ini? Siapa yang selalu pakai telunjuk? Pemimpin. Kalau pemimpin sudah pakai telunjuk, apa kata pemimpin? Aspal. Langsung. Coba kalau saya yang nunjuk. Bertambah loh bang. Kalau pemimpin sudah kena, undang Ustaz Somad. Jadi langsung. Kerahkan patwal 2 mobil. Langsung datang. Selama dari Pekanbaru sampai ke Siak sampai menyeberang berbunyi terus. Dulu masa saya kecil kalau ada suara itu 2, pertama orang mati, kedua pejabat. Sekarang ustaz. Ustaz. Itulah kalau orang punya telunjuk. Maka pilihlah orang yang punya telunjuk yang adil dan amanah. Siapa yang memilih? Kita. Yang memilih itu kita. Allah yang punya kuasa. Tu'izzu man tasha. Engkau yang kuasa. Tapi Allah berikan kuasa kepada kita memilih pemimpin-pemimpin kita lewat telunjuk dan jempol kita. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengangkat pemimpin dengan telunjuk dan jempol? Ambil paku tu. Tengok gambarnya. Ibu, kalau takut pakunya diambil orang, apa kayak tusuk konde? Tusuk. Kalau sudah kita memilih, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan. Kita sudah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu maka pemimpin yang kita pilih ini berdasarkan demokrasi. Demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Kalau gitu Tuhan banyak. Suara terbanyak itu adalah suara. Ini orang banyak, ini luar biasa. Bisnismen, pedagang sama politikus beda nalurinya kalau nengok orang banyak. Bisnismen kalau nengok orang banyak, ah kok enggak lewat deh. Ada kawan saya, profesor, orang Minangkabau. Keceknya, ustaz, orang awak enggak bisa main bola. Mengapa itu pak? Asalnya nampaknya tiang gawang, mau menendang, tak fokus. Banyak penonton, ah enggak lewat deh. Tak fokus dia nendang bola. Beda darah bisnismen sama darah politikus. Kalau politikus melihat orang banyak, ah ini dua kursi ini. Oleh sebab itu maka bisakah kerumunan ini menjadi kekuatan? Bisa, dengan syarat kita bersama. Bupati, wali kota, gubernur sudah selesai, tamat riwayat. Tapi masih ada 6 lagi. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPR buah pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Ingat, money politik akan berjalan. Money, duit, politik, duit, politik. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya baru dapat saweran. Apa itu saweran? Sebaran duit, serangan pajar. Berapa dapat? 200 ribu Pak Ustaz. Haram. Jadi kami campakkan, jangan. Serahkan ke masjid. Serahkan ke fakir miskin. Saya yang pakai paling miskin di situ Pak Ustaz. Ambil. Ambil uangnya, jangan coblos orang. Kalau ada nanti yang mau menawar-nawar, Bapak Ibu, ini saya bawakan karpet, tolong coblos saya. Tapi kalau saya menang, saya tambah. Kalau saya kalah, ini saya jemput balik. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ada rencana ingin mencalonkan diri Ustaz. Ustaz mendukung apa tidak? Mohon maaf, saya tak bisa mendukung karena berat saya 49 kilo. Tolonglah Pak Ustaz, saya mendukung kamu kalau kamu bisa menyuarakan 3. Apa itu Pak Ustaz? Keluarkan perda zakat. Yang kedua Pak Ustaz, keluarkan perda pendidikan agama di sekolah umum. SMP, SMA, tak tahu agama, masukkan pendidikan agama sekolah umum. Yang ketiga, kalau kau duduk di sana, kau keluarkan perda berbusana muslimah. Jangan sampai anak-anak gadis pakai celana yang belum dipakai resleting. Baju kurungnya bagus panjang, cuman belum dijahit samping. Melangkah nampak. Ustaz ceramah tak selesai. Kalau kau duduk di sana, kau keluarkan perda zakat, kau keluarkan perda pendidikan agama sekolah umum, kau keluarkan perda berbusana muslimah. Insyaallah Pak Ustaz. Udah 5 tahun tak ada telepon saya lagi. Entah duduk, entah terduduk, Allah malam. Oleh sebab itu maka pilihlah orang-orang yang memakai telunjuk untuk menolong agama Allah. Betul? Tak banyak yang mau cerita politik, karena politik akan menyinggung priuk belanga orang banyak. Banyak ustaz-ustaz cerita pengajian kita adalah tentang sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Bini kita dibawa orang, sabar. Itu bukan sabar, bohong. Ada masanya kita sabar, ada masanya kita bangkit. Saya tak pernah menyebut partai, saya tak pernah menyebut warna, saya tak pernah menyebut orang. Saya hanya menyebut sifat. Pilihlah yang amanah menolong agama Allah dengan kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tangan, pakai menolong agama Allah. Betul? Saya menjadi tim sosialisasi zakat Provinsi Riau. Dari sejak kapan? Dari tahun 2009. Pulang ke Pekanbaru dari Maroko 2008. 2009 jadi tim sosialisasi zakat. Masuk kantor, keluar kantor. Kantor dinas BUMN, perusahaan swasta dan negeri. Macam-macam sudah dimasuki. Bayarlah zakat! Bayarlah zakat! Tak ada orang mau bayar zakat. Tapi begitu ada orang, dia tidak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tidak pernah kultur. Zakat dengan apa? Dengan tanda tangan. Bayar zakat. Gunakan telunjuk. Gunakan telunjuk. Kira-kira ceramah saya bisa dipahami? Tak juga paham, minum. Orang kalau kurang cairan memang payah nangkap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya punya bakat politik, terus beri motivasi. Ini banyak orang katakan, kau jangan ikut politik. Politikus itu tak baik. Jadi tikus nanti. Kalau kita tidak mengambilnya, siapa yang akan memegangnya? Orang yang amanah, orang yang adil. Kalau dibiarkannya orang tidak amanah, mengambil amanah itu, maka dia adalah pengkhianat. Karena dia membiarkan kue yang layak dimakan orang Islam, tapi dia berikan kepada cacing-cacing tanah. Oleh sebab itu, maka gunakan kekuasaan menolong agama Allah. Allahu Akbar. Pulang saya kuliah 2008 pulang. Waktu itu sedang masih muda lah, sedang ganteng-ganteng. Selesai ceramah datang bapak-bapak. Yang satu pensiunan polisi, yang satu pensiunan tentara, yang satu pensiunan perusahaan. Ustaz Somad, kami senang Ustaz baru pulang dari Timur Tengah. Apa yang bisa kami lakukan untuk menggoncang negeri ini? Apa yang mau digoncang? Tangan pun menggoncang lah. Cuman saya mau mematahkan semangat orang tua, tak mau. Saya bilang kamu, betul, betul. Setelah pulang saya pikir, dulu kemana aja? Waktu masih berkuasa kemana? Kenapa setelah pensiun ini baru mau berbuat? Kalau udah pensiun, ziarah kubur aja lah. Menjelang malaikat maut datang. Saya pun semangat ini karena orang-orang berkuasa di depan dan di belakang saya, betul? Kalau orang tak berkuasa, tentu judul ceramah. Judul ceramah kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Adik-adik mahasiswa, kalian yang punya kekuasaan. Saya pernah ceramah paling hebat selama saya menjadi penceramah. 5 gubernur di depan saya. Gubernur BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa. Dari Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kalian yang punya bakat-bakat politik, tamat kuliah, calonkan diri kalian menjadi pemimpin. Orang memilih kalian, suara terbanyak akan memilih kalian. Lalu kalian perjuangkan hak masyarakat. Masyarakat yang sudah memilih, kalau dia adil, maka kita mesti sami'na wa ata'na. Selama dia memperjuangkan hak kita, memperjuangkan apa yang wajib kita miliki, menolong kita. Seandainya engkau punya doa makbul, doamu cuma satu, cuma satu doanya, mintalah. Jangan minta doa istri soleha. Hanya istri soleha. Jangan minta istri soleha. Kalau kau minta istri soleha, yang menikmatinya cuma kau, kawanmu bisa? Nana bisa, menitik aja udah nengok bini awak. Kalau kau berdoa, hai anak lajang, cuma minta istri soleha, yang dapat nikmatnya cuma kau, tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau pemimpin kita adil, seluruh negeri akan mendapatkan nikmatnya, betul? Maka doakanlah, Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Bupati, wali kota, gubernur, camat, RT, RW, DPR, pusat, DPD. Pokoknya semualah yang baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak baik, mudah-mudahan hatinya menjadi baik. Yang sudah baik menjadi lebih baik. Sudah kita doakan tak juga baik, mati ajalah. Banyak pula yang mengaminkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingkah pemimpin? Penting. Karena ustaz tak menyelesaikan masalah. Ramai. Gimana ceramah tadi malam? Gimana hebatnya tadi malam? Sampai kami pulang ke rumah jam 1. Kenapa? Payah macet parkir. Gimana ceramah tadi malam? Masya Allah. Kenapa? Selepku hilang. Gimana pengajian tadi malam? Sampah berserak-serak. Jangan ada yang buang sampah sembarangan. Yang buang tutup botol, yang buang semua sampah kantongi. Saya tak ingin besok pagi berserak sampah. Apa kata tukang sampah besok? Ini gara-gara Ustaz Somad malam tadi. Inilah hasil ceramah itu, berserak-serak sampah. Kantongi semua sampah, kantongi, kantongi. Jangan buang ke laut. Berapa banyak ikan hiu mati gara-gara makan botol. Rumah, bakar sampah. Bedakan ini sampah plastik, ini sampah ini sampah ini. Jangan buang sampah sembarangan. Ada bule. Bule itu perempuan, kalau laki-laki pakle. Sampai di tengah laut, dia makan jeruk. Dimakannya jeruk, kulit jeruk dimasukkannya ke kantong. sampai ke pantai dibuangnya ke tong sampah. Kenapa? Takut dia rusak. Padahal boleh. Tak tahu dia Tuhan. Tuhan. Tapi dia tahu menjaga kelestarian alam. Nah, kalau hanya sekedar satu orang, dua orang menjaga, tapi kalau sudah pemimpin mengatakan, jangan buang sampah sembarangan, maka ada kekuatan yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemimpin yang soleh, yang baik-baik. Dah, selesai satu. Habis itu mana jadi yang mau kita bahas lagi? Apa ini? Nah, biasa yang pakai-pakai cincin. Nah. Siapa ini? Anak muda. Anak muda itu kan yang suka berhias-hias. Nenek-nenek suka juga, jiwanya muda. Kulitnya 80, casingnya 80, isinya 18. Pemasangan cincin kepada mempelai perempuan. Pasti di sini. Pernah tak pemasangan cincin? Anak muda harus kita jaga. Pemimpin 20 tahun akan datang. Kalau mau melihat pemimpin Bengkalis 20 tahun akan datang, tengoklah anak-anak muda malam ini. Kalau pemudanya sekarang pecandu narkoba, maka insya Allah ketua DPR tahun 2048 adalah pemuda yang dulu pecandu narkoba. Sidang paripurna. Adapun APBD kita. Apa? Pukul kepala wakil. Mati. Tapi saya yakin dan percaya Bengkalis akan terbilang dan gemilang. Kenapa? Anak-anak mudanya pengajian. Ramai. Anak-anak muda. Apa yang merusak anak muda? Yang pertama yang merusak anak muda adalah narkoba. Kamput tua, mabuk yang paling jelek tua. Diminum hari ini besok baru mabuk. Pahit pula tuh di leher. Ustaz macam pernah aja kata orang. Luar biasa. Mau mabuk juga duit tak ada, dicampurlah kopi. Oh, kopi masukkan spiritus. Untuk lampu Petromax strongkeng. Dulu waktu kecil kita kalau pasang itu bus ke api. Itu lah dimasuk. Minum, bukan mabuk, mencari air paret, kepanasan. Menyala api itu dalam jantung. Oh, masuk, mati. Untung Pak Imam baik, dibawa ke masjid. Apakah jenazah ini baik? Baik, alhamdulillah, baik, mati minum kopi. Untung saya tak ada di situ. Kalau dia ada, tak baik. Aku bilang, baik. Bisa bohong, baik. Jasadnya mana? Campang ke laut. Ada roro lewat nanti timpak campak. Oh, tak baik. Alhamdulillah, bapak-bapak yang jual toko bangunan, kami Pak Ustaz berdagang berjualan tidak mencari keuntungan. Kalau ada anak-anak mau beli lem, tidak kami beri. Pak, beli lem. Tidak, pergi pulang. Kecuali dengan resep dokter. Dan rekom dari Pak RT RW. Mana RT? Kalau nenek-nenek, emangnya lem kenapa? Lem zaman saya kecil dulu untuk ngelem pancing, lem ember bocor. Sekarang tutup lem dibuka, dihirup. Error. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Tempeleng, lopak, lopak. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu true story, itu kisah nyata. Nama daerah tak boleh sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Mau jadi apa anak-anak kita ini? Hancur otaknya. Sementara kita akan ada persaingan global. Kita dekat dengan tetangga Malaysia, si Jori, Singapura, Johor, Riau. Mereka akan masuk. Kita tak bisa salahkan orang lain menguasai kita. Kenapa kita lemah? Kenapa kita dijajah oleh Belanda? Kenapa kita dijajah oleh Jepang? Jepang sama kecilnya dengan kita. Mata dia lebih kecil banget dia dari kita. Kenapa kita bisa dijajahnya? Karena kita lemah. Hiroshima, Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Bam! Barulah mereka pulang. Tak tumbuh rumput di sana. Tempat kita berserak-serak rumput. Naik sampai ke atas. Oh, enggak, ini bunga. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mohon maaf ibu-ibu kalau mata saya agak, saya tak nampak nih, Mbak. Karena cahaya ini terang. Kenapa cahaya ini dipasang terang? Supaya kamera yang bawah menengok, orang yang nonton nanti di YouTube, wah, cahaya engkau Ustaz. Dia tak tahu lampu 500 watt. terang, benderang, luar biasa. Nah, oleh sebab itu anak-anak muda kita ini mesti dijaga. Saya anak pertama laki-laki, adik saya anak kedua laki-laki. Waktu kami kuliah di Pekanbaru, kami tinggal serumah berdua. Datang mak balik dari kampung, awal bulan datang ngantar belanja. Begitu kami pulang tengok, berserak botol minyak wangi. Kenapa dipecahkan mak? Kusangka minuman haram khamar. Habislah minyak wangi. Disangkanya kami minum minyak wangi. Minum khamar. Ibu mesti tanya. Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Ini apa? Ini kemana? Ini di mana? Kotor kemana? Begitu ibu berhenti merepet, dunia sudah kiamat. Macam mesin pompa rusak. Oleh sebab itu jangan pernah bosan bertanya. Tiba-tiba HP anak tinggal di rumah, ibu miss call telepon. Tengok, rupanya tidak dibuatnya mama, tidak dibuatnya emak. Apa dibuatnya itu? Security kejam. Tak apa-apa. Nanti setelah tua dia akan berterima kasih. Terima kasih, ma. Kalau bukan mak dulu mendidik kami dengan keras dan kejam, kami sudah jadi hantu. Ibu, luar biasa. Oleh sebab itu anak-anak muda kita ini yang merusak, pertama narkoba, 1,6 ton narkoba ditangkap oleh bapak-bapak dari kepolisian Badan Narkotika Nasional. Bayangkan kalau 1,6 ton sabu-sabu, berapa tahun mabuknya itu? Serakan semua, dibakar pakai asap, sebarkan, tarik bersama. Error semua satu lapangan. Habis sama tiang-tiang itu error. Oleh sebab itu maka ini serangan luar biasa. Dulu kita diserang dengan meriam Belanda, dulu kita diserang dengan bom atom, tapi sekarang dengan bom narkoba yang luar biasa. Oleh sebab itu maka hukumnya harus jelas. Ustaz ceramah, Pak Polisian tegakkan hukum, DPR buat payung hukum, tidak tengok agama. Saya diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan bapak pimpinannya Kristen, non-muslim. Apa kata dia? Ustaz Somad, ini acara keagamaan, tapi saya walaupun beda agama dengan Ustaz tetap hadir, karena ini adalah untuk membangkitkan kerohanian. Ustaz Somad, saya melihat sendiri orang yang sakau, mabuk. Andai saya ada kuasa Ustaz, saya akan menembak pengedar-pengedar ini, kata dia. Luar biasa. Hampir saya bertakbir. Oh, untung beda agama tadi. Ternyata naluri kita sama, walaupun beda agama, tapi kita ingin menyelamatkan anak-anak bangsa kita dari narkoba. Meraung, meratap. Berapa banyak ibu-ibu yang masak nasi goreng pagi, tak masak-masak. Kenapa? Tabung gas sudah dijual anak. Orang kalau udah kena narkoba dia tak peduli, tabung gas. Baju maknya dijualnya. Kalau ada mak-mak pakai singlet, itu termasuk bajunya udah dijual anak. Alhamdulillah di Bengkalis belum ada lagi, bajunya masih lengkap semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa lagi yang merusak anak muda ini? Seks bebas. Oh, na'udzubillah. Tapi alhamdulillah sepanjang perjalanan kami pantai, padahal kata orang kalau di pantai banyak maksiat, tak ada tadi kami tengok. Entah karena kaca mobil itu hitam, aman, tentram. Pengajiannya ini bukan di pesantren, ini bukan pengajian pondok pesantren, ini pengajian pemerintah daerah Bengkalis, tapi dibuat ada tiang busi di tengah. Ini perempuan semua, ini laki-laki semua. Apa artinya? Tak bercampur antara laki-laki dan tak ada campur. Oh, ada juga perempuan sih. Sikit-sikit apa? Ini bagian pers. Ini pun ada juga laki-laki. Kenapa kalian di sini? Studi banding, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Artinya apa? Ini acara syar'i, tidak bercampur aduk laki-laki dan perempuan. Karena memang timun-timun, ini timun semua nih. Ini pula durian. Durian tak boleh campur dengan timun. Kenapa? Timun kulitnya lembut, diletakkan di atas, sobek di bawah, hancur, bonyok. Apalagi kalau timunnya, oh, hancur, jadi jus timun. Oleh sebab itu maka timun-timun anak-anak gadis ini kita jaga. Kalau sampai dia dekat, yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Perempuan. yang ngidam muntah-muntah, demam panas, perempuan yang melahirkan meregang nyawa, perempuan yang menyusukan selama 2 tahun, perempuan yang susah siapa? Perempuan. Oleh sebab itu kita jaga, hai anak-anak lajang, anak-anak laki-laki, perempuan ini adalah adikmu. Ya Muhammad, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencabut pedang, ini lancang, kurang ajar, pancung kepala. Tenang, kata Nabi, tenang. Kau minta izin berzina? Iya. Bagaimana kalau orang berzina dengan emakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan saudari? Dia terdiam, merah wajahnya. Perempuan adalah adikmu, perempuan adalah kakakmu. Bagaimana kalau orang melakukan perbuatan aniaya terhadap saudarimu? Hai laki-laki, hai anak lajang, jaga. Buanglah mantan pada tempatnya. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak-anak muda di Bengkalis tak lagi ada pacaran-pacaran. Alhamdulillah. Dari bunyi alhamdulillahnya sikit. Tak ada gunanya. Yang penting kau sekolah aja serius. Habis ini tamat pesantren masuk. Oh, pesantren. Pesantren. Alhamdulillah 12 kabupaten kota seprovinsi Riau yang sekolah tinggi agama Islam negeri menjadi IAIN di Bengkalis. IAIN Bengkalis sudah jadi kan? Hah? Masih stayan? Sekolah tinggi agama Islam dia akan berubah menjadi IAIN. Di sana sahabat-sahabat saya ada Profesor Samsul Nizar, ada Dr. Haris Riyadi, ada Dr. Abdul Wahid. Itu dulu dosen-dosen dari UIN Pekanbaru. Mereka tinggalkan Pekanbaru, kota besar, ibu kota provinsi, demi apa? Untuk kembali membangun kampung halaman. Allahu Akbar. Kalau mengedepankan karir, mengedepankan gaji, mengedepankan bisa menjadi presenter di mana-mana, bisa saja seminar, tapi mereka ingin membangun kampung halaman, maka anak-anak masukkan ke sekolah. Apalagi sekarang ada pula lagi STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam, STIEI. Apa kok payahlah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam, ada perbankan syariah, ada ekonomi syariah, ada akuntansi syariah, bangkit ekonominya. Maka anak-anak muda ini mesti kita selamatkan. Anak ibu sekolahnya di mana? Pesantren. Ah, kampungnya. Anaknya di mana? Islamic boarding school. Sama. Islamic Islam boarding asrama school, sekolah. Islamic boarding school, sekolah Islam berasrama. Pesantren lah itu. Cuman orang kita ini kan suka pakai Inggris. Kau tadi sarapan apa? Ayam goreng. Orang kampung. Kau pakai apa? Fried chicken. Fried goreng, chicken ayam, ayam goreng. Kualinya sama. Sama-sama minyak jelantah. Terserahlah mau pakai Inggris atau apa-apa. Daftarkan anak Anda. Benteng terakhir anak kita dari PKI, dari sekuler, dari liberal, dari aliran sesat, dari narkoba, dari zina, pergaulan bebas. Satu-satunya benteng tinggal pondok pesantren. Daftarkan anak-anak Anda ke pondok pesantren sebelum tanggal berikut ini. Dia sekolah di luar, kita tak tahu dia berkawan sama siapa, jalan sama siapa, pergi kemana, kemana, tak tahu. Tapi kalau di pondok pesantren selamat dia masukkan sampai ke Mesir, Kairo. Kami dulu di Mesir terikat dalam satu ikatan namanya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Zaman saya kuliah dulu, KSMR, anak-anak Riau, dan saya anggotanya. Tapi di antara 12 kabupaten, terus terang nih, jujur, yang paling benci saya nengok orang Bengkalis. Kenapa gitu? Anak Bengkalis satu bulan dapat $100. Dari mana? Pemda bekerja sama dengan yayasan Pak Gamal Abdul Nasir yang sekarang di Brunei Darussalam. Dapat. Asal anak Bengkalis dapat $100. Kami seperak haram dapat. Ustaz dari kabupaten mana? Tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Setelah pulang, barulah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh salah seorang anak kader yang kita kirim dulu, Abdul Somad. Tak siapa ngirim. Saya berangkat, tak ada yang ngirim. Pergi tak diantar, balik tak dijemput. Tapi anak Bengkalis diantar ke Mesir, diberikan beasiswa. Setelah pulang diberikan fasilitas, diberikan pondok pesantren. Enak betul dia orang Bengkalis. Kalau bolehlah dulu request lahir di mana, saya minta lahir Bengkalis. Jadi kalau ada anak Bengkalis tak juga sukses, masuk aja ke laut. Diberikan fasilitas yang luar biasa. Nah, anak-anak muda tinggal berkarir ke depan. Mau sekolah agama? Nih! Mau sekolah ekonomi? Nih! Mau sekolah ke Kairo? Nih! Mau bekerja di sini? Ini. Oleh sebab itu anak-anak mudanya, jangan kau rusak masa mudamu dengan perbuatan-perbuatan yang tak baik. Nih! Ini dua botol, ini simbol. Satu botol ini 300, artinya setengah jam. Dua botol berarti 2 jam. Satu jam. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja tak diterima kalau segelnya rusak. Apalagi anak-anak kita. Oleh sebab itu anak-anak gadis, kau jaga segelmu baik-baik. Jangan sampai rusak. Ini Ustaz Somad, ini tak sopan nih. Ceramah di depan kepala kantor Kementerian Agama, ceramah di depan lembaga adat Melayu. Ini negeri Melayu, negeri bermartabat, negeri bermarwah, Pak Ustaz. Lebih baik kita cerita martabat sekarang daripada jadi martabat. Betul? Oleh sebab itu jaga, jaga kehormatan. Kalau tidak, na'uzubillah, hari paling sakral, hari paling mulia, hari paling baik sekali seumur hidup, tapi justru menjadi hari kemarahan. Aku nikahkan engkau dengan anak aku, marah saat akan nikah. Kenapa? Marah karena telah rusak kehormatan anak. Padahal semestinya hari itu dengan kelembutan, aku nikahkan engkau dengan anakku, harus tunai. Siapa? Rupanya menantunya tentara. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kau mau jadi tentara? Silakan. Kau mau jadi polisi? Silakan. Kau mau jadi ustaz? Silakan. Kau mau jadi dokter? Silakan. Dulu anak-anak kecil kalau ditanya, mau jadi apa nak? Jadi dokter. Mau jadi apa nak? Jadi dokter. Saya bingung, kenapa anak-anak kecil itu semua mau jadi dokter? Sekarang baru saya paham, rupanya dokter ini luar biasa. Martil, gagangnya kayu, kepalanya besi, mukulnya berkeringat, dipegang oleh tukang, dari pagi sampai petang mukul, cuma 70 ribu. Dokter, kecil aja martil, mukulnya lutut, 7 juta. Maksudnya 7 juta. Patutlah anak-anak itu mau jadi dokter. Security jaga malam pakai senter besar, dari mulai azan maghrib sampai azan subuh pakai senter. Sebulan cuma 1,5 juta gaji pokok. Tapi dokter kecil aja senter, kecil. Tengok telinga kanan 2 juta, telinga kiri 2 juta, lubang hidung 1 juta, buka mulut 1,5 juta. Patutlah anak-anak itu mau dokter. Jadi kalau ada anak ibu kemana-mana bawa jarum suntik aja, masukkan ke fakultas kedokteran. Dua kemungkinan, kalau tak jadi dokter, pecandu narkoba. Anak saya ini kemana-mana bawa martil, Pak Ustaz, masukkan ke fakultas hukum, mungkin dia mau jadi hakim konstitusi. Hebat, silakan. Kalau anakmu itu raja wali, biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan tahu pulang, karena dia tahu di mana letak sarang. Tapi kalau anakmu itu tidak bisa terbang, berarti dia itik. Sediakan sarang, dia akan bertelur, karena dia itik bertelur. Nah, setelah kau amat-amati, kira-kira anakmu ini raja wali apa itik? Anakku manusia, Pak Ustaz. Tak nyambung. Tak paham dia. Memang ustaz-ustaz internasional itu payah memahami ceramah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jadi apapun engkau nak, itu hanya jalan sarana. Anak-anak muda, kalian melihat ke atas ini, ada ibu penggerak PKK. Dulu PKK itu diajak orang, apa itu? Perempuan kurang kerja. Padahal perempuan yang aktif penggerak PKK, ada kepala dinas, ada kepala pengadilan negeri, pengadilan agama. Itu semua sarana. Tapi yang mau dicari adalah ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matluli. Justru jadi polisi paling bisa berperan. Saya ustaz, khutbah Jumat, jadwal saya terlambat, saya terlambat datang. Kenapa saya bisa lambat? Karena saya bukan polisi. Coba kalau pakai seragam pasti mereka takut, teng. Lambat sampai di masjid sholat, anak-anak ketawa. Saya sholat, khatib sudah naik mimbar, anak-anak kiki. Tak ada takut mereka. Tak lama sesudah itu datang pak polisi, pucat anak-anak. Polisi tak perlu ngomong, tak perlu dia, enggak, cukup dengan seragamnya saja. Allahu Akbar, takut. Kenapa mereka takut? Pistol. Padahal kosong. Luar biasa, kau mau jadi tentara, kau mau jadi polisi, kau mau jadi pengacara, kau mau jadi advokat. Advokat itu pembela, bukan yang hijau pakai coklat. Oleh sebab itu maka ini medan dakwah. Penguasa, anak muda harus selamat. Tadi saya mulai ceramah jam 9, sekarang sudah jam 10. Pas 1 jam sudah ceramah. Cepat betul waktu di Bengkalis ini. Di mana-mana saya ceramah 60 menit selesai. Sementara 5 yang mau disampaikan baru 2. Pemimpin, anak muda, ada 3 lagi. Jadi kalau dibagi 2, setengah jam, 2 jam setengah. Jamaahnya tahan, saya tak tahan. Memang Islam sudah lama bertapa di Bengkalis ini. Orang-orangnya senang mengaji. Pengalaman kami sebagai penceramah, tak tahu ustaz yang lain, itu ceramah itu tergantung audiensnya. Kalau mereka semangat, kita pun semangat. Saya pernah ceramah 5 menit. 5 menit saya ceramah. Selesai saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Saya pun turun. Datang mereka ramai-ramai. Kenapa ustaz cepat betul? La tu'alliqul khanazir, la tu'alliqul jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher babi. Kenapa begitu Pak Ustaz? Saya sedang ceramah, kalian selfie. Saya sedang ceramah dia. Langsung saya tutup. Tapi di Bengkalis, ketika saya sedang ceramah semuanya, tak ada yang menunduk satu pun. Tak ada yang menguap. Dari tadi saya tengok, ada tak yang menguap. Saya selalu ceramah, ada 2 orang menguap, berhenti saya. Kadang kita baru ceramah 30 menit, sudah keluar kuda nil. Tapi di Bengkalis ini, Masya Allah, semangat semuanya. Kenapa saya bisa mengalir berceramah ini? Karena jamaahnya juga hatinya terbuka. Padahal sudah duduk dari jam 5 tadi. Terserahlah jam berapa. Waalaikumsalam. 6, 7, 8, 9, 10. Luar biasa. Apa nih? Pertanyaan. Lama lagi. Baru 2. Pemimpin, anak muda. Di antara pemimpin dan anak muda ini ada jari yang paling panjang, paling tinggi di tengah. Itulah ulama. Ulama paling tinggi. Berapa tingginya? 175 cm. Beratnya 49 kg. Saya terakhir bertimbang di puskesmas 50. Pas saya ceramah, tinggal di hotel, kebetulan di kamar mandi itu ada timbangan. Saya naik ke atas 49. Kemarin kok 50, rupanya sepatu sekilo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ulama harus senantiasa di tengah. Dia harus mengayomi, dia harus melindungi. Jangan menjadi sumber khilafiyah, jangan membenturkan umat. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. Saya tidak Muhammadiyah, tapi saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. Saya tahu orang Muhammadiyah bismillahnya sir. Kalau saya jadi imam, bismillah saya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Muhammadiyah enggak. Alhamdulillahirrabbilalamin. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, tidak pernah sekalipun saya mau jadi imam. Setiap sekali saya diminta jadi imam, Ustaz Somad, maju ke depan. Kenapa Ustaz tak mau? Saya tak mau menyakiti makmum di belakang. Tapi di masjid dekat rumah saya maju, saya baca Qur'an. Saya tahu orang Muhammadiyah tak baca Qur'an. 4 tahun saya mengajar di Masjid Muhammadiyah, Masjid Akramun Nas Undri Goba. Tak mau saya jadi imam. Tak mau. Kenapa? Masjid itu didirikan oleh orang Muhammadiyah dan dia kalau subuh tidak pakai kunut. Tapi kalau masjid dekat rumah saya pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadain. Amin. وعافنا في من عافيت آمين وتولنا في من توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. Paling enak jadi makmum. Makanya saya jadi makmum. Paling enak jadi makmum. Imam baca kunut ikut. Imam baca Quran ikut. Ini sekarang banyak makmum tak mau ikut imam. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Wa'afina fi man afait, kau aja. Ikutlah. Tadi kebetulan solat isya bersama Pak Bupati di masjid, musola dekat rumah beliau. Kebetulan imam maju ke depan, habis itu dia baca doa. Ikut kita. Ini sekarang banyak orang selesai solat tak mau baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam. Tanya, kau kenapa tak berdoa? Salah, doa yang lama aja belum dikabulkan, Pak. Ngapain nambah yang baru? La ilaha illallah. Kau kenapa tak kau aminkan imam itu tadi? Lain doa imam, lain doa aku, Pak Ustaz. Kenapa? Imam itu minta hujan, aku tak mau hujan. Loh, kok bisa lain? Rupanya imam tanam sawit. Iya, tanam karet. Imam sama makmum itu doanya sama. Bukan masalah karet sama sawit, sama-sama minta rezeki. Wa taubatan wa rahmatan wa barakatan fir rizqi. Berilah berkah pada rezeki. Tapi mentang-mentang jadi ustaz, jangan buat doa panjang-panjang. Saya dulu datang acara Pak Wali Kota yang jadi tim panitia Safari Ramadan. Diundangnya ustaz dari Jakarta. Di pantai Pak Ustaz itu berdoa, saya tengok setengah jam. Pertama jamaah gini semua. Lama-lama. Orang kalau tangannya di atas paha pas berdoa, itu artinya terserah oleh Allah ngasih-ngasih enggak mau. Angkatlah tangan. Ini ada pula orang berdoa tak mau diajak yang lain. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamma ana ahadan. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Doa tak boleh kau kapling-kapling. Maka kalau saya berdoa tak banyak-banyak. Kalau saya berdoa 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamat dalam agama. Wa afiatan fil jasad. Badan sehat. Wa ziyadatan fil ilmi. Ilmu bertambah. Wa barakatan fil rizqi. Rezeki barokah. Wa taubatan qablal maut. Taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Wa najata minan nar wal afwa indal hisab. 10 cukup. Ini orang ini berdoa dalam panjang cepat-cepat pula. Allah mau. Mau. Bayangkan kita bawa proposal ini dari masjid nih, bawa proposal menghadap ke Pemda Pak Bupati, Pak Kabak Kesra. Tolonglah Bapak beri kami bantuan 5 sak semen. Kalau tak ada semen, batu bata pun jadi. Kalau tak ada batu bata, kerikil 3 truk. Kalau tak ada juga payah betul. Tentu lembut hati dia. Ini ndak datang petang petenteng. Semen. Lalu kerikil. Tentu dipanggilnya security. Pasti tangkap lo gilo. Rayulah kita. Udahlah. Yang punya sendok belanga itu kan dia. Kita ngantri aja. Dilawan pula punya tukang sendok. Habislah dapat ikan teri. Tolonglah Pak, terima kasih Pak. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merayu Allah Subhanahu wa taala. Habis itu selesai pulang, jangan lupa ba'diyah, usolli sunnatal isya rak'ataini ba'diyatan lillahi taala. Allahu akbar. Kok kenapa cepat betul? Sunnatul Korea udah main. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kanan astagfirullah, sebelah kiri megang remote. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gimana mau diampunkan Allah? Orang istighfar pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak. Qadir, Qadir. Mana kita? Ustaz menjelaskan itu, menjelaskan tentang zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Zikir yang paling afdal, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa zikir mesti kuat-kuat, Pak Ustaz? Pelan-pelan aja lah. Karena dengan zikir kuat itu mengusir hantu setan. Itu di bawah pokok kayu. Oh, nanti tersinggung pula. Pokok kayu yang di hutan-hutan. Ada sini. Makanya azan itu dipanggil. Nanti buat. Dalam rangka memperingati kabupaten. Dalam rangka memperingati Bengkalis. Yang ke-507. Lomba azan se-Bengkalis. Juaranya itu nanti di masjid-masjid. Doa azan. Akal itu di azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang, apa kata anjing? Pernah tak Bapak Ibu mendengar anjing melonglong? Kenapa anjing itu melonglong ketika azan dikumandangkan? Karena anjing menengok setan lari tunggang langgang di tengkukau. Jadi anjing-anjing itu bisa nengok setan? Bisa! Saya ingin nengok setan. Apa kemat anjing? Katanya, nanti anak kita yang juara azan itu, dia yang akan jadi kepala dinas. Dia yang akan menjadi kepala kantor. Sehingga tidak canggung dia ketika sampai waktu, kenapa tak ada yang azan? Pergi dia ke musola kantor, ditengoknya ada, hidup kan ya? Azan dia. Allahu Akbar. Pegawai yang sedang makan di kantin, siapa yang azan itu? Pak kepala dinas. Apa? Tukang panting nih. Cabut semua ke kantor, takut. Sekarang kenapa masjid-masjid itu kosong? Yang azan pula. Yang udah diintai-intai malaikat maut. Allahu Akbar. Dia yang azan, awak yang khawatir. Ini kalau putus nih kawan, setan pun ragu mau lari. Ini serius atau tidak nih? Aku kalau serius aku cabut katanya. Kalau cuma geladi tak usah lah itu setan. Aduh. Oleh sebab itu ulama datang menenangkan umat yang sedang bingung. Di kantor dia tertekan atasan, di rumah dia tertekan, di jalan dia tertekan. Dia mencari ketenangan di masjid. Maka kajian-kajian bersilabus, kajian-kajian berstruktur, kajian-kajian berkurikulum. Di mana ustaz-ustaz itu mengaji? Di Fakultas Tarbiyah IAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Oleh sebab itu ini mesti kita support, mesti kita dukung. Tamat mereka menjadi penyuluh. Di mana sekarang penyuluh? Apa yang banyak suluh? Bukan ada pokok durian lagi. Bukan menyuluh itu. Menyuluh umat dari kegelapan menuju terang benderang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penguasa penting. Ulama penting. Anak muda penting. Tinggal dua jari lagi. Siapa ini? Ini siapa? Ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu jempol? Karena ibu-ibu yang suka dipuji. Balik bapak. Makan. Gimana makanannya, Mas? Masya Allah. Padahal masinnya minta ampun. Gimana, Mas? Sedap. Cuman memang nampaknya ada yang mau belaki lagi. Balik bapak dari luar kota. Lalu bapak bawakan batik. Wow. Lalu kemudian, gimana batiknya? Masya Allah. Mantap. Padahal tu serak-serak batik itu. Oleh sebab itu maka ini perempuan harus kita support. Khairukum, hai laki-laki. Siapa yang paling baik di antara kalian? Apa yang paling kaya? Apa yang paling ganteng? Khairukum, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian. Orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Dan Nabi orang paling baik. Makanya Nabi tak pernah manggil, ya Aisyah. Tak pernah manggil, manggil nama. Hai Aisyah, tak pernah. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan. Nah, kulitnya kalau dah kena cahaya matahari putih kemerahan. Ini dah. Tak boleh kita bohong. Kita ni kan warna kulit kita, warna kulit kulit buah-buahan lah. Coba tengok orang Indonesia, warna kulit kuning langsat, sawo matang hampir busuk. Kalau orang Arab enggak, warna kulit ya Humaira, ahmar merah, Humaira putih kalau kena cahaya matahari kemerahan. Ustaz, ya, boleh saya panggil bini saya ya Humaira? Boleh. Apa pula salah? Balik dari sini panggil ya Humaira. Tapi dia tak putih, Pak Ustaz. Tak apa-apa. Menyenangkan hati orang, apa salah? Ya Humaira, coba esok pagi. Esok pagi. Ya Humaira, mana teh manis? Ini bapak tu terlalu jujur. Bini hitam panggil, ya Hajar Aswad. Alah dia. Oleh sebab itu maka perempuan ini harus kita jaga. An-nisa imadul bilad, bukan hadis, kata-kata hikmah. An-nisa, perempuan, imadul bilad, perempuan adalah tiang negeri, tiang Bengkalis ini adalah perempuan. Idza salahat salahatil bilad, kalau perempuannya baik, Bengkalis menjadi baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad, kalau Bengkalis rusak, maka perempuan rusak, Bengkalis ikut menjadi rusak. Betul? Kenapa Bengkalis ini masih menjadi baik? Ternyata di balik orang-orang hebat ini ada perempuan-perempuan yang super hebat. Oleh sebab itu maka perempuan ini harus kita jaga. Ustaz Somad itu ngomong aja menjaga perempuan, kami mau salaman pun tak bisa. Memang kita tak boleh salaman. Berapa banyak perempuan yang ngulurkan tangan, Ustaz? Li ayyutina ala ra'si ahadikum, ditusukkan kepala kamu bimikhyatin minan nar, paku dari api neraka ditusuk ke kepala, khairun, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mampu. Ini banyak sekarang orang kalau nenek-nenek mau salaman, oh, anak gadis jangan. Ustaz ngajar di kampus ya, kalau ada anak gadis mau salaman, oh, dari dulu saya pulang 2008 belum nikah waktu itu, silajang datang anak gadis, Ustaz mau dipegang takut berdosa, mau tak dipegang jarang-jarang dapat. Oleh sebab itu maka ini ujian berat. Oleh sebab itu maka perempuan kita jaga. Ummuka, ibu, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku sebagai anak? Ummuka, ibu, siapa yang paling layak mendapatkan bakti? Tiga kali ummuka, setelah itu barulah abuka, your father, bapak. Kenapa ibu sampai tiga? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Tiga. Kalau ada bapak yang ingin dapat tiga, coba yang tiga. Siapa yang mau merasakan mengandung, balik dari sini beli kelapa ikat di perut 9 bulan 10 hari. Siapa yang mau merasakan melahirkan, balik dari sini beli jeruk makan telan bulat-bulat, keluarkan 2 bulan. Siapa yang mau merasakan menyusukan 2 tahun lamanya, balik dari sini kalau ada masih anak bayinya letakkan, ada tak susu, susu. Mau tak dia? Ustaz udah tes. Nah, saya tes anak saya dulu. Letak. Tak mau, tahu dia. Oleh sebab itu maka saya bangga menengok preman bertato, pakai anting, kumis tebal, rambut gondrong, keribu. Tapi di tatunya apa? I love Amak Den. Bangga kita. Datang seorang ibu kepada anak. Nak, pinjam duit engkau 50 ribu. Untuk apa, Mak? Aku mau buka puasa, duit tak ada. Minjamnya, Nak, 50 ribu. Apa kata si anak? Sebentar ya, Mak. Kutanya biniku dulu. Rupanya anak sudah menjadi anggota istri Ikatan Suami Takut Bini. Makanya bangga kita membaca tulisan. Apa kata dia? Aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WA. Bu, walaupun kau perempuan, kau punya anak laki-laki. Laki-laki, walaupun kau laki-laki punya ibu perempuan, Karena laki-laki diciptakan Allah, laki-laki dan perempuan. Makanya disebut Adam dan Hawa. Ada pula sekarang mengatakan Adam dan Asep. Adam dan Hawa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dunia ini indah, tapi yang paling indah dunia mata, dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Keindahan dunia adalah perempuan yang salihah, bukan yang soleh. Ini yang soleh, ini yang soleh. Tapi ini bisa jadi solehah. Laki-laki yang soleh solat di masjid, laki-laki solat di rumah, laki-laki solehah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, man ala thalatha banati, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, tiga anak perempuan, ibu bapak yang punya tiga anak perempuan, besarkan dengan baik. Fa'addabahunna, masukkan ke pesantren, jilbabnya panjang, sekolah dengan baik. Wazawwajahunna, nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik pada mereka sampai mati. Falahul jannah, surga begitu. Masuk surga dengan haji mabrur, payah. Pekanbaru Riau store 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Ada pintu surga tanpa haji. Apa dia? Jaga tiga anak perempuan, kasih makanan yang halal, masukkan ke pondok pesantren, jilbabnya panjang, kau nikahkan dengan laki-laki yang soleh-soleh, surga lagi. Makanya jaga baik-baik. Jangan kasih dia. Ini sekarang banyak anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin. Kenapa? Celana jin itu dipakai. Diruqyah lah sama ustaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hai jin, ukhruj ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah. Hai musuh Allah, keluar. Tidak mau. Kenapa kau ganggu anak kemonakan kami? Karena celana kami dipakai. Atullah jin itu mengamuk. Celana jin yang menjerit paha, tolong, tolong. Kasihanlah sama laki-laki. Kalau kalian menutup aurat, bukan kalian menutup diri kalian sendiri. Bukan kalian sayang pada diri kalian. Kalian yang menutup aurat, kalian sedang sayang sama laki-laki. Bayangkan atuk-atuk yang bininya sudah mati, naik motor ke masjid, tiba-tiba nampaknya. Apa tak masuk parit dia gara-gara itu? Bukan kalian menjaga diri kalian. Kalau ada di antara kalian yang bercadar menutup wajahnya, bukan kalian menjaga pipi kalian. Kalian sedang menjaga laki-laki supaya matanya tak jelalatan. Ustaz, salah tak mahasiswi pakai cadar? Apa salahnya? Bagus, supaya dosennya fokus mengajar. Kalau tidak, kadang mulai sampai ke bawah. Adik-adik mahasiswa sekalian. Pak-pak, headboardnya sudah lewat. Oh iya. Apalagi kalau mahasiswi itu cantik. Sampai kalau dia minum kopi, nampak. Banyak angkot tabrakan yang listrik gara-gara itu. Bagus, apa salahnya? Yang salah itu ketika mengatakan wajib, padahal ulama tak sepakat tentang itu. Yang mengatakan wajib silakan, yang mengatakan sunat silakan. Kalau antara berjilbab tak berjilbab, antara berjilbab dan bercadar kelahi, yang ketawa siapa? Yang tak pakai celana. Oleh sebab itu ini kita jaga, perempuan-perempuan ini kita jaga. Laki-laki kalian ketika masih lajang, ayatnya untuk kalian apa? Diri kalian saja. Anfusakum, jaga dirimu. Tapi ketika kalian sudah menikah, wa ahlikum, istrimu. Indah ketika kalian bertemu. Ayah, ayah, ayah, ya. Jumpa mama dulu di mana? Di Bengkalis. Apa acaranya? Tablik Akbar hari ulang tahun Bengkalis yang ke-506. Siapa penceramahnya waktu itu? Ustaz Somad. Mana dia sekarang? Udah mati dimakan cacing tanah. Gimana ceritanya? Waktu itu ramai orang. Tiba-tiba selop ayah hilang. Pas sedang nyari-nyari, kejedut sama mbak kepala mam. Masya Allah, indah. Ketemunya pas pengajian. Waktu itu ayah sama mama kenalan? Enggak, kami tak mahram, kami takut. Akhirnya gimana? Akhirnya suatu hari papa sedang sholat di masjid, saya tanya, pak, kenal sama anak gadis itu, mana itu? Itu anakku itu. Indah, ini indah. Ayah kenal sama mama dulu gimana? Salah sambung. Mama kenal sama ayah dulu mana? Kami ditangkap ansip. Tak enak untuk diceritakan. Oleh sebab itu maka jaga yang baik-baik. Ini yang laki-laki. Ibu punya anak perempuan, cari calon menantu, fit and proper test. Penerimaan calon menantu. Tim audisi dari luar kabupaten, Abdul Somad. Saya yang ngetes. Jangan mentang-mentang dibuka gorden, ditengok dari jendela. Ah, ini dia bang. Inilah yang nampak ku istiqoroh tadi malam. Memang ini Toyota Alphard. Hanya karena mobilnya besar, hanya karena dia dicangkap orang hebat, lalu dinikahkan. Setelah seminggu menikah, anak pun balik menangis meratap meleleh air mata. Ayah, kenapa rentah? Dunia tak dapat, akhirat melayang. Kalau kau nikahkan anakmu dengan laki-laki karena dunia, akhirat akan melayang. Tapi kalau kau nikahkan akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakinya. Di mana yang soleh-soleh itu Pak Ustaz? Nih, tak jauh-jauh dari sini. Tapi masih ada tiang memisahkan kita. Mudah-mudahan yang lajang, yang gadis ditemukan Allah dengan jodoh yang soleh-soleh. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Ini yang udah nikah pula, amin. Dia tak tahu bininya menengok dari balik. Tengok balik ini ya. Bang, tadi waktu Ustaz nyatakan yang belum berjodoh, kenapa bang bilang amin? Kenapa bang enggak? Nengok, aku tengok, ini rekamannya. Kenapa bang bilang amin? Untuk anak kita. Sudah saya ajarkan dah. Ustaz harus menenangkan jemaah. Penguasa, sudah. Ulama, sudah. Anak muda, sudah. Perempuan, sudah. Habis? Kelingking siapa? Fakir miskin. Kalau dia tak ada, siapa ngorek telinga? Tak mungkin pakai ini, besar betul. Kalau dia tak ada, siapa ngorek hidung? Tak mungkin pakai ini, terowongan Mina. Oleh sebab itu, maka fakir miskin ini harus kita jaga. Yang punya harta sejauh mata memandang, yang punya duit banyak, ma'akal tafa'af naita, yang kau makan, makan, makan, makan, busuk. Wa malabis tafa'af naita, yang kau pakai, lapuk. Wa mata sedakta, yang kau sedekahkan ke fakir miskin, itulah yang kau bawa hari esok. Yang paling tinggi, zakat. Di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sedekah. Di bawah sedekah, wakaf. Apa beda infak sama sedekah? Kalau infak itu harta, kalau sedekah itu tidak harta. Makanya senyum itu infak apa sedekah? Sedekah, senyum. Makanya banyak orang ketika kotak lewat dia senyum aja. Karena tertulis di situ kotak sedekah. Yang betul itu adalah kotak infak. Tengok nanti hari Jumat, asal lewat kotak. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Tapi kalau ngasih semen, infak. Ngasih duit, infak. Alladzina yunfiquna amwalahum. Kalau kau sanggup kasih semen, kasih semen. Tapi Allah Maha Adil. Kalau kau tak sanggup kasih semen, ikut mengacau semen. Jangan semen udah dikacau, sudah dicor, kau datang mengacau. Ha, ini tiangnya miring dong, Pak. Kalau kau punya duit, infak, ikut beli semen. Kalau kau tak punya duit, sedekah, ikut mengacau semen. Jangan masjid udah selesai, petentang-petenteng. Ha, ini mihrab ini salah, ini mihrab. Kalau ada model begitu, antukkan kepala lagi tiang. Biar agak lurus sedikit. Ha. Kemiskinan ini harus kita tolong. Kenapa Allah buat kita beraneka ragam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang putih. Supaya kita bisa mengambil iktibar pelajaran, saling tolong-menolong. Yang kaya tengok yang susah. Supaya kita apa? Datang sabar, datang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang punya duit, yang kaya raya, balik dari sini langsung besok pagi, kebetulan hari Selasa, hari kerja, datang sore ke kantor sekolah MDA. Pak Ketua MDA, ya, berapa guru yang belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa whiteboard? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Tolonglah. Inilah yang mau akan melepaskan kita dari azab Allah SWT. Yang kau makan, yang kau tinggal semuanya. Yatsba'ul mayyitah tarahib, yang mengiringi mayat sampai ke liang kubur, ke liang lahat. Ada tiga: mal, harta, mobil yang besar ikut ke liang lahat sampai ke tempat par. Sampai itu mobil pulang ke rumah, hari pertama anak menangis, apa? Hari kedua dia ambil remote nonton TV. Hari ketiga, keempat, kelima, seminggu, dua minggu dia mulai buka laci, mana STNK dan BPKB. Dia bawa ke kantor Samsat, balik nama. Kenapa balik nama? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Ahlu, anak, menantu, cucu, kawan, sahabat, sekantor, tetangga, jiran, family, handai tangan, semua pulang ke rumah. Jamaah yang ramai ini, kalau Abdul Somad mati, ada yang mau sip-sipan kawan di dalam? Dari sekarang udah ngaku tidak. Tinggallah kau sendiri bersama siapa? Wa amaluhu amal. Kalau pernah tangan menyapu kepala anak yatim, kalau pernah kaki dipakai sholat berjamaah ke masjid, kalau pernah dipakai zakat, wakaf, infak, sedekah, itulah yang menolong di hadapan Allah. Kau beli mukena sampai 7 mukena. Hari Senin merah, hari Selasa ungu, hari Kamis pink. Bawa bunga-bunga di belakang, bunga melati mawar tai ayam. Apa banyak-banyak? 2 cukuplah. 1 cuci, 1 pakai, 1 pakai, 1 cuci. Yang 5 sedekahkan. Ini baju, kejap-kejap 2 juta ni Pak Ustaz. Entah siapa bertanya. Balik dari kamar mandi pucat. Kenapa? Tinggal jam yang 60 juta tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekaya-kaya orang pakai baju cuma 3 lapis, singlet 1 di dalam, baju, sorban. Kalau sampai 4 lapis demam. Apa yang mau dibawa? Hidup ini sebetulnya yang mau dicari ini apa? Waktu sampai 40 juta. Anak yatim. Ustaz pakai cincin, ya. Berapa harganya itu Pak Ustaz? Mana saya tahu, mereknya Casio, kasih orang. Ini sampai 40 juta di lampu merah orang. Pak, belum makan, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tinggal, janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia. Aduh, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Lagu itu bagus untuk setelan jam bangun malam itu. Yang punya HP, cari download di YouTube. Janganlah mau disanjung-sanjung. Oh, ini kan lagu-lagu mak-mak Pak Ustaz. Kami anak muda, oke. Ada lagu untuk anak muda. Mati. Saya tak mau aja nyanyi ini. Kalau mau udah lama rekaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang 5 ini bekerja sama, ibu-ibunya, penguasanya, alim ulamanya, anak mudanya, fakir miskin dengan doanya, orang kaya dengan zakat, wakaf, infak, sedekahnya, maka insya Allah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dimulai jam 9, sekarang jam 10.35, sudah 100 menit saya ceramah. Jamaah tetap juga tak ada menguap. Lama-lama saya sendiri nguap. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan. Assalamualaikum WRWB. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Bagaimana cara selalu istiqomah dalam berhijrah Pak Ustaz? Ini anak-anak muda yang baru hijrah. Kami udah hijrah Pak Ustaz. Hijrah Pak Ustaz. Hijrah total. Besok salat subuh jam 8. Gimana supaya istiqomah Pak Ustaz? Yang pertama, tengok orang sakit. Balik dari sini, pergi ke rumah sakit, rumah sakit umum Bengkalis. Nah, kalau security nanya, mau ke mana, Dek? Mau nengok orang sakit. Kamar berapa? Semua yang di sini mau aku tengok. Aku mau istiqomah. Insyaallah nengok orang sakit kalian akan istiqomah. Ustaz kok tahu? Saya selalu nengok orang sakit. Ustaz Somad, ya, habis ceramah ini kita ke rumah sakit depan An-Nur sebentar ya. Rumah Sakit Arifin Ahmad, ya. Oke. Ustaz tak makan. Saya makan sebelum ceramah. Oke, naik ke atas. Sampai di atas dipersilakan mereka saya. Masuk Ustaz, Ustaz. Masuk, saya tengok ICU. Oh, silakan masuk. Saya aja yang masuk. Iya, Pak Ustaz, silakan. Yang lain di luar. Hebat mereka menghormati Al Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, Datuk Ulama Sri Sri Ulama Setia Negara itu. Masya Allah. Datuk Sri Ulama Setia Negara. Silakan masuk. Rupanya di dalam itulah semua penyakit menular. Andai mati, Datuk itu mati duluan. Di dalam itulah baru saya sadar betapa nikmatnya sehat. Ibu-ibu menyuap bina laki yang sakit. Nah, bang, untung bapak itu dulu waktu sehatnya baik. Maka ibu itu pun nyuap. Makannya, bang. Makan. Coba dulu waktu sehat sombong. Nah, makan, makan, makan, makan. Udah sakit, tak mati-mati pula. Makanya bapak waktu sedang sehat ini baik-baiklah. Baik-baik, baik-baik. Saya bukan nakut-nakutin lah. Tapi memang ngeri cerita itu, Pak. Awak khawatirnya pas orang tak ada, ha, dipucit kayaknya. Makanya sedang sehat nih, baik-baiklah sama mereka. Memang mereka lembut, tapi sampai saat nanti tengoklah. Yang kedua, tengok orang mati. Asal nampak di gang itu bendera putih, singgah. Pinggah, buka, tutup muka, cium. Kalau sesama laki-laki, yang perempuan jangan. Walaupun udah mati, mengamuk lakinya. Kalau tak percaya, coba. Mau nengok orang mati itu, kita akan bangkit. Dulu waktu dia hidup, wah! Batuk aja dia, orang udah ketakutan. Kencing orang. Tapi begitu mati, terbujur kaku macam es batu. Mulut pun terbuka. Yang ketiga, berjamaah. Kalian anak-anak muda, jangan sampai tak punya jamaah. Buatlah jamaah. Jamaah geng motor syariah.